Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fauzan azima amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kula panjenengan sami dipun gampilaken ngrawuhi ibadah azimah, ibadah ingkang agung, sholat subuh berjamaah wonten ing papan panggenan ingkang mubarak dipun gampilaken ugi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kula panjenengan sami lenggah wonten ing masjid ba'da sholat. Sasamunipun sholat melanjutkan amaliyah kula panjenengan sami lenggah midhangetaken ayat lan ugi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi napa ingkang kula panjenengan sami lampahi amalaken menika sedaya kacatet wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh ingkang dipun tampi. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam mugi tansah kalimpahaken kaunjukaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Para rawuh kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing kesempatan enjang menika kita badhe membahas tunggal tema inggih menika pembahasan babagan penghalang-penghalang musibah. Penghalang-penghalang musibah. Sadaringipun perlu dipun ingetaken bilih dunia itu adalah darul ibtila wa darul bala. Dados donya niku nggih negeri ujian, negeri bala. Wonten masaib, wonten musibah-musibah yang menimpa manusia. Adapun ketika kita menginginkan tidak ada musibah, tidak ada kesulitan, tidak ada napa nggih kejelekan niku nggih sanes donya papane. Papanipun niku teng swargane Allah Subhanahu wa taala. Nah nek pun dugi rika mboten wonten kesulitan, tidak ada rasa sakit. Nggih. Wong kabeh sing mlebet swarga niku nom kabeh ora ana sing tuwa niku mboten wonten. Penyakit-penyakit sepuh niku mboten wonten, boyoken nggih. Kesel saya ndak ada. Yang ada adalah nikmat ingkang mboten natih pedhot, nikmat ingkang tanpa batas nggih, selama-lamanya seorang merasakan kenikmatan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Adapun teng donya nggih, naminipun dunia, negeri bala, negeri musibah niku semua orang wong sing iman, wong sing mboten iman, wong sing taat utawi mboten taat selama di dunia niku nggih akan mendapatkan ujian. Akan mendapatkan ujian. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ning mangke bentenipun nggih. Ketika seorang itu beriman akan menghadapi musibah ujian itu dengan iman. Adapun orang-orang ingkang kufur dumateng Allah mboten iman nggih. Pripun saged ngadepi musibah kanthi sae wong piyambakipun mboten nggadahi tameng, mboten nggadahi iman. Mila Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, monggo kita midhangetaken sabdanipun Rasul alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mukmin, urusane wong iman iku nggumunake, menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu lahu khair, kabeh urusane wong mukmin iku dadi kebagusan, menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, ketika menimpa seorang mukmin sarra niku kelapangan, kemudahan, syakara wong sing iman niku syukur, fakana khairan lahu. Nah, kanti syukur niku ndadosaken kebagusan, kesaenan bagi orang yang beriman. Wa in asabathu dharra'u, tetapi ketika menimpa mereka orang-orang yang beriman dharra niku kesempitan, kesulitan, musibah. Nah, berarti musibah juga menimpa orang yang beriman, nggih napaten? Menimpa. Sabara, tiyang ingkang beriman niku sabar, fakana khairan lahu. Kanti sabar niku dadosaken tiyang ingkang beriman mendapatkan kebaikan. Dados wong sing iman niku apapun situasinya, apapun kondisinya, biidznillah, kanti izin Allah Subhanahu wa taala, sedaya kahanan wong sing iman niku mesti dadi napa? Kebagusan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kok penting untuk diingatkan. Jadi ketika kita membahas penghalang-penghalang musibah, bukan maknanya itu orang yang beriman ya, di dunia itu tidak mungkin mendapatkan musibah. Boten. Namanya musibah itu mesti akan menimpa selama kita hidup di dunia. Wong niki pancen negeri ujian, negeri balak. Ming mangke niku bedane wong sing iman kali sing mboten apa? Iman. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perkawis ingkang nomor kalih ingkang perlu kita ingetaken, ya, perlu kita ingetaken bilih ingkang naminipun balak ya, kejelekan Niku wajib kita yakini bahwa di antara sebabnya adalah dosa. Dosa-dosa dan perbuatan manusia, ngremehaken dosa, nglakoni dosa, niki sebab napa? Bala. Ampun ngantos kados tiang-tiang ingkang mboten iman. Di mana mereka meyakini bahwa yang namanya musibah niku ya sebatas fenomena alam. Niki kan wonten ingkang kados niku keyakinane. Gempa bumi, ngeten banjir, utawi tsunami, utawi napa kemawon. Mereka mengatakan oh ini bukan karena sebab dosa manusia. Ya, ini hanya sekedar fenomena alam ya, karena terjadi gesekan lempengan bumi teng tengah laut akhirnya dadi napa tsunami ngeten niku. Karena teng jero wis kepanasan nggih, lavanya sangat banyak atau apa nggih niku. Pun kepanasan teng jero ora ana dalan metu akhirnya gunung jeblok misalipun. Niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu juga kita ingatkan bahwa dosa kemaksiatan itu nggih menjadi sebab terjadinya bala, sebab terjadinya kesulitan. Jadi mboten semata-mata nggih seperti dikatakan oleh sebagian orang bahwa bala niku nggih mung sekedar fenomena alam. Mboten leres menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ada kaitannya antara masaib, musibah-musibah, bala dengan dosa niku wonten kaitane. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Nika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasadu sampun ketingal al-fasad, al-fasad niku kerusakan, fil barri wal bahri teng daratan teng lautan ketingal kathah kerusakan, bima kasabat aidina sebabe niku nggih perbuatan tanganipun sinten menungso. Dengan sebab perbuatan tangan manusia, bimaka sabat ta'idin nas, napa hikmahipun? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah menimpakan sebagian akibat apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, muga-muga wong sing salah, wong sing khilaf podo tobat, podo bali maning, sami rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saking ayat menika wonten ing surah Ar-Rum nggih, nika dalil bilih kerusakan di muka bumi, kerusakan di lautan niku mboten semata-mata fenomena alam, niku mboten, dados salah. Nggih. Kula panjenengan sami tiyang ingkang beriman, tiyang ingkang maos Al-Qur'an, tiyang ingkang maos hadis Nabi alaihi salatu wasalam, nah niki ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala bilih masaib, musibah-musibah, bala, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini yang ada di sekitar kita menika mboten lepas dari tangan-tangane menungso, dosa-dosane menungso. Nah, napa malih nalika kula panjenengan sami melihat ke belakang umat-umat terdahulu. Niki kan sampun cetha niki. Cetha napa nggih? Cetha welo-welo napa nika sing genah banget mboten saged dipun nggih ingkari malih bahwa apa yang menimpa umat terdahulu niku nggih sebabe niku dosa-dosane umat-umat niku. Nah, kala wau kita midhangetaken ayat wonten ing salat subuh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad, al-ayah, apa yang menimpa kaum 'ad, kaum Samud, Fir'aun. Niki kan sedaya dipun criyosaken, dipun critakaken wonten ing pundi? Al-Qur'an. Naam. Ketika mereka taghaw fil bilad. Taghaw fil bilad niku nggih melakukan kerusakan di muka bumi. Fir'aun niku kan luar biasa zalim. Bayi-bayi nembe lahir mon dipun apa? Pateni. Luar biasa niki kedzaliman, kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun, bala tentaranipun. Nah, dielingake ora gelem kelingan, kon podo tobat ora gelem tobat, kon podo bali kembali ke jalan tidak mau, niki kurang nopo. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemurah, maha melas, welas, maha asih. Diutus para nabi, diutus para rasul, niki ngelingake menungso kon podo rujuk, suruh pada kembali. Ning mboten manut, mboten derek nopo ingkang dipun dawuhaken para nabi lan rasul. Akibatipun nopo? Ya akibatnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan mereka azab, bala. Niki wawong sing mboten iman. Menika ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kados kita cekapaken mukaddimah menika, nggih. Kalih perkawis ingkang perlu kita ingetaken bilih. Nggih, ingkang nomor setunggal ingkang naminipun donya niku nggih negeri napa? Bala, negeri musibah. Nggih. Selalu menimpa apakah dia orang beriman atau orang yang tidak beriman. Terus mustahil teng donya kok ora entuk ujian niku. Nah, mustahil. Nah, setidaknya kematian kita sakaratul maut niku pun ujian niku bagi orang yang beriman. Belum lagi rasa sakit yang menimpanya, kesulitan teng donya lan sak pitrutipun ingkang naminipun donya niku darul ibtila, negeri ujian. Ingkang nomor kalih ingkang perlu dipun ngertaken bilih masaib bala ya yang terjadi dan menimpa manusia niku mboten lepas dari sebab napa wau nika dosa, kesalahan dengan berbagai macam tingkatanipun wonten syirik, wonten al bidah wal maasi, niki sedaya dados sebab nggih bala ya, kerusakan masaib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat menika monggo kita mlebet pembahasan sak lajengipun nggih menika penghalang-penghalang napa musibah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampun dadosaken teng donya menika hubungan sebab akibat. Menika sunnatullah. Wong kepingin duwe anak nggih kudu wonten sebab ingkang dipun tempuh napa niku? Nikah kan ngeten niku. Wong kepingin entuk rejeki nggih wonten sebab ingkang kedah dipun tempuh nggih menika usaha. Rumiyin para nabi, para rasul mau menggembala napa? Domba nggih. Para nabi, para rasul sedaya. Rasul ngendika ma min nabiyyin tidaklah ada nabi illa waqad ra'al ghanam. Kecuali para nabi dan rasul itu pernah mengembala apa? Ghanam, kambing, domba. Artosipun para nabi, para rasul juga berusaha. Nah, wong kepingin entuk rezeki kok njagok teng omah mawon. Nggih. Wabillahi taufiq. Mesti kedah wonten usaha. Termasuk ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nggih. Sebagaimana tadi, bala itu wonten sebabipun, nggih. Terhalanginya musibah niku nggih wonten apa? Sebab. Nggih. Wonten sebab-sebab ingkang syar'i, nggih, sebab-sebab ingkang dipun kabaraken dening Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun yang mengabarkan bahwa itu adalah sebab-sebab yang menghalangi apa? Masaib, musibah. Nah. Ingkang nomor sepindah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nggih. Termasuk diantara penghalang-penghalang masoib, penghalang-penghalang musibah niku inggih menika al-amalus sholih. Iman lan amal sholih. Niki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalilipun kathah wonten ing Al-Qur'anul Karim, wonten ing sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ingkang jelas kejelekan yang besar di akhirat nanti nggih menika azab napa neraka niku kula panjenengan sami menungso niku bakal selamat menawi napa iman teng donya nggih napa ten iman lan piyambakipun beramal soleh. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Niki kan sampun jelas nika. Dados kebahagiaan nggih wonten ing akhirat mangke nggih menika jannah Allah Subhanahu wa taala sebabipun menawi kula panjenengan sami iman lan amal soleh. Kosok wangsule menawi wonten tiyang ingkang teng donya malah kufur, mboten iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, kejelekan-kejelekan dia lakukan fa ummuhu hawiyah. Naam. Artosipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab yang menjadikan seorang niku selamat saking kesulitan, masaib, bala niku iman lan amal soleh. Terus iman lan amal soleh niku menjadi sebab penghalang napa? Musibah, kejelekan. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam ngendika wonten ing setunggal hadis. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Tirmidzi rahimahullah wonten ing Sunan. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika ihfazillaha yahfazka. Nah, niki ngendikane Allah niki. Ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Jaganen Allah, kowe bakal dijogo. Napa maksud ayat menika? Utawi hadis menika? Jagalah Allah. Mesti ini pun kan kula panjenengan sami paham. Allah niku mboten perlu, mboten butuh napa penjagaan. Allah yang kang jagi kula panjenengan sami. Para ulama ngendika makna hadis menika sampun dipun pahami. Ihfazillaha, jagalah Allah, maksudipun jagalah batasan-batasanipun. Nggih. Batasan-batasan Allah dipun jagi. Nggih. Sholat gangsal wekdal niki batasanipun sinten? Allah. Nggih. Mila kula panjenengan sami dipun dawuhi supados njagi sholat-sholat kula panjenengan sami. Wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Hafizu 'ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Niku ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Hafizu 'ala sholawat, jaganen salat-salatmu kabeh, wa sholatil wusta, lan uga jaganen salat wusta. Salat wusta niku salat napa? Salat asar. Nah, salat subuh, salat asar niki luar biasa. Ada yang mengatakan salat wusta niku salat subuh dalam sebagian tafsir. Nggih, wonten ingkang menafsirkan, ingkang nyebat tafsiripun nika salat asar. Memang dua salat ini salat yang sangat utama. Nah, wonten ing ayat menika, wonten ing surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dawuh supados kula panjenengan sami njagi napa? Salat. Naam. Hafizu 'alas shalawat. Maksudipun njagi syarat-syarate, rukun-rukune, wajib-wajibe niki dipun jagi. Syarat nggih wudunipun dipun jagi, rukun-rukunipun nggih maca Al-Fatihahipun, rukuk, tumakninah, sujud dipun jagi. Ganjaranipun napa? Ganjaranipun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Wonten ing setunggal hadis ma'asyiral muslimin yang menunjukkan bahwa amalan soleh itu menjadi sebab kita itu mendapatkan penjagaan Allah. Wonten ing hadis Muslim, riwayat Muslim. Nggih. Okay. Rasul ali sallallahu alaihi wasallam ngendika tentang salat subuh. Man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dzimmatillah. Man shallal fajra, sinten salat fajar. Salat fajar yang dimaksud salat tuwa nika, salat subuh. Sinten ingkang salat subuh berjamaah fahuwa fi dzimmatillah, maka dia berada pada jaminanipun Allah, penjagaanipun Allah. Ai fahuwa amin, dipun paringi keamanan saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepindah malih amalan soleh niku sebab napa kalau wau dipun halangi napa masaib musibah-musibah. Nah, setunggal malih ma'asyiral muslimin kawula sebataken contoh, contoh bahwa amalan soleh itu sebab terhalangi musibah. Di antara musibah, di antara kejelekan, di antara doror niku wonten ingkang sebabipun saking menungso, lan wonten ingkang sebabipun saking jin. Nggih napa mboten? Ada yang dari manusia, ada yang sebabnya adalah dari jin. Saged. Nah, Allah Subhanahu wa taala nurunaken setunggal ayat. Nggih menika ayat kursi. Ayat ingkang paling agung wonten ing Al-Qur'anul Karim. Niku keutamaanipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara keutamaan yang banyak, penjagaan Allah dari gangguan napa jin. Rasul ali sallallahu wasallam ngendika ingkang maknanipun sapa maca ayat kursi ana ing wektu isuk, maksudipun wektal enjang saderengipun terbit napa matahari, piyambakipun bakal dipun jagi saking gangguan jin ngantos dumugi sonten. Sinten ingkang maos ayat kursi wonten ing wektal sonten bakal dipun jagi Allah Subhanahu wa taala dumugi napa enjang. Ah, ini dalil nggih, bukti ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bilih amalan soleh niku dados sebab terhalanginya masaib, musibah-musibah, kejelekan-kejelekan. Nah, niku ingkang nomor sepindah ma'asyiral muslimin nggih, amal-amal soleh utawi iman lan amalan soleh niku penghalang masaib. Nah, teng donya utawi teng pundi? Akhirat. Nomor kalih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, termasuk penghalang-penghalang masaib, penghalang-penghalang musibah niku adalah addu'a, doa. Ya. Niki doa niku janjanipun termasuk amalan napa? Soleh. Jan niki wau pun sekap niku nomor setunggal amalan soleh, iman lan amalan napa? Soleh. Sebab apa yang akan disebutkan setelah ini juga semuanya adalah amalan soleh. Ananging dipun khususaken sebab wonten dalil-dalil khusus dan keutamaan khusus. Nah, ingkang nomor kalih ma'asyiral muslimin addu'a, doa. Sampun dipun maklumi bersama bahwa doa itu adalah pintu semua kebaikan. Pintu semua kebaikan. Termasuk kebaikan adalah diselamatkannya kita dari musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, balak. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun." Ujibu da'watat ta'i idha da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan semua permintaan hambaku jika mereka meminta, jika mereka berdoa kepadaku. Terus syaratipun dikabulkan niku nggih kudu ndonga, Nek orang dongo nggih pripun akan mendapatkan apa? Ijabah. Maka orang yang banyak berdoa kepada Allah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala sesuatu. Segala kebaikan di tangan Allah, biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah. Termasuk keselamatan kula panjenengan sami. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinipun ma'asyiral muslimin, dengan doa itu kita akan mendapatkan kebaikan, termasuk kebaikan nggih niku wau terhalanginya dari napa? Musibah, kejelekan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejelekan, agar dijaga dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping, ya, dari arah samping kanan, samping kiri, dari atas juga, dari napa? Bawah. Yang namanya kejelekan itu nggih saged saking pundi mawon, saking ngarep saged, saking wingking nggih napa? Saged, kiwa tengen, dhuwur ngisor. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam selalu berdoa kepada Allah. Berarti doa niku manfaat napa mboten? Nggih banget manfaatipun. Nek mboten manfaat nggih mboten bakal Rasul nyontoni, mboten bakal Allah dawuh. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak manfaat. Tidak mungkin Rasulullah ngajari napa ingkang mboten berfaedah. Wonten setunggal doa nggih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ingkang mboten nate dipun tilar dening Rasul alaihi salatu wasalam, dipun waos saben enjang lan saben apa sonten. Niki termasuk azkar, zikir sobah lan masa, zikir enjang lan apa sonten. Naam. Napa doanipun saged panjenengan waos doa menika wonten ing kitab Bulughil Maram, bagian akhir Kitabul Jami'. Niku wonten kitab ingkang nyebataken kathah masalah termasuk doa-doa lan zikir wirid-wiridipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ngabaraken bilih Rasul alaihi salatu wasallam niku selalu berdoa di waktu pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ahfadni min bayni yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Niki doane pun Rasul alaihi salatu wasalam. Allahumma inni as'alukal afiyah. Duh Allah, kawula nyuwun dumateng panjenengan afiyah. Afiyah niku assalamah, napa? Keselamatan. Duh Allah, kula nyuwun panjenengan nganugrahaken dumateng kula keselamatan. Keselamatan napa? Afiyah fi dini, ingkang nomor setunggal dipun slametaken agamanipun. Wa dunyaya, dipun slametaken napa? Dunianipun. Wa ahli, lan ugi dipun selamatakan keluarganipun kula, anak bojo kabeh putu. Wa ahli wa mali, lan ugi afiyah keselamatan hartaku bandaku. Luar biasa niki. Rasul alaihi salatu wasalam nyontokaken nyuwun keselamatan dumateng Allah. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini, ingkang nomor setunggal paling paling penting paling pokok niku keselamatan apa? Agami. Napa malah zaman-zaman fitnah, zaman-zaman akhir zaman ingkang fitnah niku kathah. Yang sebagian orang wal iyadzu billah ngedol agamane karo donya. Naam. Yusbihur rajulu musliman wonten ing wektal enjang wektu isuk tasih muslim, wayumsi kafiron ning sontene sampun kufur. Nggih. Sampun kafir. Sontene iman enjange nggih sampun kufur. Napa sebabipun? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Niki berarti mboten dipun jagi agamanipun. Niki musibah sing paling abot, musibah sing paling ageng nggih niki, rusak agamane. Nah, Rasul nyuwun dumateng Allah dipun slametaken agamanipun. Ingkang nomor kalih nembe napa? Donyanipun. Kemudian tidak lupa Rasul ndongaaken keluarga. Namanya keluarga nggih kula jenengan sami ora bakal saged njaga terus. Nah, enggak bisa kita menjaga terus, ada saatnya kita safar, anak bojo ditinggal. Nggih. Ada saatnya kita gaib, anak bojo mboten kadep. Kan ngeten niku. Nggih, mbok semangat kaya ngapa njaga, kula jenengan sami niku mboten saged kiat, mboten mampu njaga. Enggak bisa. Makanya kita serahkan kepada Allah. Nggih niku manfaatipun doa, selamatkan, berikanlah keselamatan pada keluargaku, di duniaku, keluargaku dan hartaku. Asyahid nggih wonten ing akhir hadis Rasul meminta kepada Allah penjagaan, wahfadzni, jagalah aku dari semua arahku, min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dari arah belakangku, wa an yamini, dari arah kananku, wa an shimali, dari arah kiriku, wa min fauqi, dari arah atasmu, wa a'udzu bi'azamatika an ughdah la min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu dari aku dibinasakan dari arah bawahku. Nah niki nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun slametaken saking sedaya arah menika. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, saderengipun kula lajengaken wonten setunggal pitakenan pertanyaan. Doanipun Rasul niko terkabul napa mboten? Jelas terkabul. Niko doanipun sinten? Rasul. Makanya Rasulullah dijaga dari semua arah. Rasul tidur suatu saat, Rasul sare ditutake wong badui kufur musyrik. Nggih, pun niat niki mateni pengen tak pateni iki. Nggih. Terus dari belakang, dari kejauhan niteni yen deleng ke. Lah Rasul ngaso sare di bawah pohon. Para sahabat nggih subhanallah ketika itu berpencar sami ngaso wong teng tengah perjalanan. Lah niki wong kafir niki nyepaki nabi lajeng mendhet napa pedang, pedang dihunuskan di hadapan wajah Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul tasih sare. Nggih. Lajeng Rasul wungu bangun. Ditakoni karo wong kafir niki, sapa sing nyelametake kowe? Nah niki namine. Nek kula njenengan sami ngadepi kahanan kaya niku pripun? Tapi Rasul ali salatu wasalam dipun paringi ketenangan, dipun paringi keselamatan. Rasul mengatakan, "Nah, Allah." Langsung niki wong ora iso apa-apa, lumpuh, pedange tiba wonge ndebrok, jatuh ke bawah lumpuh ndak bisa apa-apa. Para sahabat dipun undang dan Rasul bercerita kejadian itu. Dipun jagi dari arah napa? Depan. Dari semua arah. Rasul suatu saat mengunjungi orang Yahudi, Bani Nadir. Dipersilahkan duduk, dijamu sebagai layaknya tamu. Tetapi ternyata tiang-tiang Yahudi, Bani Nadir, niku berbuat makar. Dados Rasulullah lenggah, ning teng dhuwur niku pun disiapake watu. Arep diglundungake saka dhuwur. Kalau batu besar ini jatuh mengenai orang, wis mesti insya Allah mati niku. Dados subhanallah niki Rasul dipun hormati selayaknya tamu. Dados nggih mboten kraos, orang seperti kita ini tidak akan terasa. Tapi subhanallah nggih dipun jagi dening Allah, belum batu itu jatuh, Rasul diberitahu, lajeng Rasul kundur. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah menika dalil sepindah malih bahwa doa itu nggih menghalangi napa wau musibah. Dan yang namanya doa penghalang musibah itu bukan selalu doa yang mengandung permohonan keselamatan dari musibah. Misalipun ya Allah selamatkan saya dari tenggelam, ya Allah. Bukan hanya itu, semua doa Semua doa seorang hamba niku menjadi sebab nggih diselamatkan dari kejelekan, dari musibah. Kula waosaken, kula wacaaken setunggal hadis nggih. Mamin muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya wa imma an yattari an yattakhiruha lahu fil akhirah wa imma an yusraf anhu minas su'i misliha. Qalu ya Rasulullah idan nuksir, qala Allahu akthar. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, ma min muslim, ora ana wong muslim yad'u dheweke mau ndonga bidakwatin kanthi donga laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang doa itu isinya baik, mboten mengandung dosa, mboten mengandung qati'atir rahim, memutus napa rahim. Namanya doa itu terkadang mengandung dosa, terkadang mengandung memutuskan napa rahim. Niki doa sing kados niki mboten dipun kabulaken. Nah, contoh misalipun ada seorang anak berbuat baik, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, netepi kewajiban. Lah wong tuane kok malah nesu. Ora trimo nek anake taat kaya niki, akhire disupatani, didongaake elek. Nah, karena anaknya berbuat napa baik. Saged mawon lho, karena perbedaan napa? Perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran. Nah, orang tua yang mungkin masih bahkan melakukan mungkin kesyirikan saged kemawon. Nah, niki ndongaake elek, mendoakan kejelekan untuk anaknya. Sebabnya karena anak itu berbuat baik. Nah, kata sendiki niki mboten dipun kabulaken. Doa yang mengandung dosa, doa yang mengandung qati'ati rahim. Adapun ketika doa itu baik, illa a'tahu Allahu biha, mesti Allah bakal ngijabahi, mesti niki. Ihda salasin, salah satu dari tiga. Nah, terus doa niku mesti dipun kabulaken. Bentuk dikabulkannya niku wonten tiga, salah satu dari tiga perkara. Imma antu ajjala lahu da'watuhu, ingkang nomor sepindah, imma bisa jadi antu ajjala lahu, dipun segeraaken napa ingkang dipun suwun, napa ingkang dipun napa mintakan kepada Allah, niku sing dikabulaken. Njaluk omah diwenehi omah, njaluk anak dikabulaken napa anak. Nggih. Jaluk tanah dipun paringi tanah. Nyuwun napa mawon dipun kabulaken napa ingkang dipun suwun. Nah. Nggawa dagangan akeh, wedhus akeh sak trek digawa teng mundi pasar ndonga ya Allah, jadikanlah ini laris, untung kabeh. Nah, mau saya gunakan untuk kebaikan. Lajeng lunga menyang pasar kabeh napa payu bati kabeh. Berarti dipun kabulaken nggih napa ten? Dalam bentuk yang dia minta. Ingkang nomor kali, nah, ingkang nomor pindah kalau wau, imma antu ajjalalahu da'watu fid dunya, dipun segeraaken ijabah itu teng donya. Wa imma an yadakhiru halahu fil akhirah, utawi Allah akhirkan nanti di akhirat. Lah niki ingkang kula panjenengan sami wajib husnudzon. Terkadang kula panjenengan sami ndonga kok kayane dereng dipun apa? Kabul lagi yang suwe banget setahun doang ora kabul kiye priwe. Nah, niki pun suudzon niki berarti niki orang yang seperti ini bisa jadi sampun dipun kabulaken. Lah kok bisa kita suudzon pada Allah? Allah mengakhirkan nanti pada hari napa kiamat, diakhirkan. Nah, utawi ingkang nomor tiga, wa imma an yadakhiruha wa imma an yusraf anhu minas su'i misliha, atau kalau tidak Allah akan mengabulkan dalam bentuk yusraf anhu, dipalingaken, dipalingkan, dijauhkan darinya kejelekan yang semisal dengan kebaikan yang dia minta. Nah, subhanallah, sing kudune ciloko ora sida ciloko. Yang semestinya dia tertimpa suatu kesulitan dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalika para sahabat midanget hadis menika, semangat bertambah. Ya Rasulullah idzan nuksir. Duh Rasulullah nek kados mekaten menawi donga niku mesti dipun kabulaken. Salah satu dari tiga itu nek kaya niku kula tak ngata-ngatai donga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi. Sebanyak apapun kita berdoa niku Allah Maha Kaya, tidak akan mengurangi apa? Kekayaanipun Allah Subhanahu wa taala, ndak akan. Dados nek kula panjenengan sami nyuwune niku sekedhik, sedikit niki malah napa? Berarti kula dereng ngagungaken Allah kanthi saestu. Kalau memang kita mengagungkan Allah nggih ndonga patah sak kata-katae. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mempedulikan bentuk dikabulkannya doa saya, sebab pun yakin doa niku mesti dipun apa? Kabulaken. Yang menjadi pikiran saya adalah apakah saya bisa berdoa kepada Allah atau tidak, niki masalahe. Nah, apakah kita sudah banyak berdoa kepada Allah atau belum? Nah, menika ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab ingkang kaping kalih dari penghalang-penghalang napa wau musibah adalah doa. Nggih, kanthi doa niku Allah yusraf anhu minas su'i misliha. Dipun palingaken dari orang yang berdoa ini kejelekan. Sepindah malih masyarakat muslimin, satu lagi kita tutup dengannya, penghalang-penghalang musibah ingkang nomor 3. Ini juga bagian dari amal napa? Soleh. Asyukru biniamillahi azza wa jal. Syukur dumateng nikmatipun sinten Allah. Kita yakin janjinipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, nek sira kabeh padha syukur marang nikmat-nikmatku, nikmati ingsun, la azidannakum, ingsun Allah bakal nambah nikmat-nikmat ingsun. Wa la in kafartum, ning nek kowe kabeh padha kufur, mboten sami syukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, atasipun nek mboten syukur terjadi napa? Ujian iki azab bisa dicabut, bisa ditimpakan kejelekan, bala. Menawi syukur dipun jagi nikmatipun lan dipun napa? Tambah. Artosipun syukur itu ya menjadi sebab terhalanginya masaib. Di antara contoh lan dalilipun wonten setunggal hadis ingkang panjang, namun insyaallah alhamdulillah hadis menika sampun asring dipun medhangetaken. Ingin iki barokahipun asring lenggah ngaos. Kula panjenengan sami sering mendengar wejangan wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampun nate nyriyosaken kisah tiga orang Bani Israel. Niki kabeh wong sing sengsara uripe. Nggih, wis fakir penyakiten niki loro niki. Fakir penyakiten. Akhirnya wong menungso nggih sami ngedohi. Semua menjauh. Gak apa nggih, sing jenenge teng donya kan kaya niku. Arep degolet apane? Bandane ora ana, terus penyakiten, ini kan repot niki. Nah, disebutkan dalam hadis niki Bukhari ingkang riwayataken, inna salasatan min Bani Israel abros wa aqra wa a'ma. Rumiyin wonten tiga orang Bani Israel niki penyakiten. Sing nomor siji abros, terkena penyakit baros, kulit ya, penyakit yang menimpa kulitnya. Wa aqra ingkang nomor kalih, penyakit di kepalanya, kepalanya botak ya, dan berpenyakit tentunya. Wa a'ma lan penyakit ingkang nomor tiga napa? Buta, wuto mboten saged ningali. Terus fakir. Fa aradallahu an yabtaliyahum. Lajeng Allah ngersakaken nguji tiang tiga niku wau. Fa ba'asa ilaihim malakan. Lajeng Allah mengutus malaikat. Kabeh wong telu niku dipun utus napa? Malaikat. Fa'atal abros, kita ingatkan sedikit kisahipun, mendatangi orang yang terkena penyakit kulit, ditakoni malaikat, ayusya'in ahabbu ilaika, apa sing paling kok senengi? Nah, langsung jawab, launun hasanun wajildun hasanun, kula kepingin kulite niki dadi sehat, resik, warnane bagus. Lajeng dipun usap, ilang. Mari total niku. Jadi mboten wonten malih penyakit sing marakake menungso padha ngedohi. Lajeng dipun takeni malih malaikat, bondo sing paling kok seneng apa? Kula kepingin onta. Lajeng dipun paringi onta wadon ingkang tasih napa bunting. Nah, pun garing meteng niku, pun garing ngenteni napa lahiran. Pancen anggar duwe kewan sing pun kados niku kan garing ngenteni hasil kan ngeten niku. Nah, nomor kalih nggih sami mawon yang terkena penyakit akro ngeten niku. Yang buta juga demikian. Nah, lajeng Allah paringi barokah, maksudipun niki bandane berkembang. Sehingga yang pertama memiliki satu lembah onta, sing nomor loro nggadahi satu lembah napa? Nggih sapi, sing nomor telu nggadahi satu lembah kambing domba. Sing jenenge wong sugih ngeten kan ora mungkin dhewe, mesti dia sudah punya budak, nih, punya rumah, punya istri, keluarga, napa-napa wonten wis kepenak. Nggih. Lajeng dipun uji dening Allah ujian malih, ujian syukur. Syukur napa mboten? Didatangi orang yang pertama. Nah niki subhanallah malaikat datang dalam bentuk rupa wong niki rumiyin. Kulite niku penyakiten. Fakir. Artosipun dilengake. Aku mbiyen ya, kowe ya mbiyen kaya aku kan ngeten niku. Nggih. Datang orang seperti itu meminta satu ekor nggih, unta. Kula nyuwun setunggal mawon. Kula niki musafir Ibnu Sabil, terputus perjalanan saya. Tidak mungkin saya bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah kemudian ya, dengan bantuan dari Anda. Kula nyuwun siji mawon. Ning jawabane luar biasa. Naam, al-huququ katsirah, tanggunganku akeh. Butuhku isih akeh padahal pun akeh kaya niku. Sing jenenge menungsa subhanallah, butuhku isih akeh. Lajeng dielingake malih, ngapunten Pak. Niki basane kula nggih. Jenengan nek mboten salahkan wong sing fakir kaya kula mbiyen niki. Kulite nggih sakit kaya kula niki. Lajeng jenengan dipun paringi Allah bondo sing kathah. Jawabane luar biasa nih, mangkelake. Napa jawabane? Nah, innama waristuhu kabiron an kabirin. Ojo salah. Nah, iki bandaku iki warisan. Nah, warisan nenek moyang. Nah, jadi ora gelem nek dielingake mbiyen niku kahanane fakir. Subhanallah, wis dilengake ping akeh banget niki. Malaikat kemudian mengatakan, kalau kamu dusta, Allah akan mengembalikan lagi seperti apa yang kamu rasakan dulu. Saya itu langsung nggih, balik malih. Gampil sangat Allah Subhanahu wa taala menawi ngersakaken kejelekan, musibah, bala. Ingkang nomor kalih nggih sami nasibipun benten kalian ingkang nomor tiga, ingkang wuta, niki luar biasa. Begitu datang orang buta dia langsung kelingan dan terucap, biyen aku kaya kowe, ora perlu dilengaken, biyen aku kaya kowe. Banjur Allah, lajeng Allah memberikan saya mata bisa melihat, kelingan kabeh. Adapun kamu meminta satu ekor kambing, saya diberi oleh Allah banyak, sak karepmu arep cukup apa sing tak cukup sak karepmu, silakan kamu mengambil sesuka kamu dan kamu tinggalkan sesuka kamu, bebas, ora dialang-alangi. Lajeng malaikat memberikan kabar bahwa dia adalah utusanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Menika ma'asyiral muslimin tigang perkawis nggih, sebagai sebab terhalanginya kita dari masoib, bala, ingkang nomor sepindah tentunipun iman lan amal soleh, nika pokokipun. Ingkang nomor kalih doa, perbanyak doa kepada Allah. Doa apa saja? Doa kebaikan mesti dipun kabulaken dening Allah. Ingkang nomor tiga, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang sekedhik menika mugi bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.